Bismillahirrahmanirrahim. Anda ya Umar, hafalkan hadisnya. Tanda Ibn. Berikutnya baru. Ya Hamzah. Anda Sragen. Aisyah radhiyallahu taala anha, perempuan. Fi amrina. Alaysa minhu. Ya Anas. Hafal tidak hafal, maju sini. Masuk. Ayah hafalkan hadisnya. Ayah sudah hafalkan situ. Ayah muluk ayah. Hafalkan berdiri. Suruh ngapalkan enggak hafal. Abdurrahman Harith. Ismail. Anha bukan anhu. Anha, An Aisyah radhiyallahu anha. Diambil bukunya Anas, dihafalkan. Kalau enggak hafal berdiri terus nanti. Yang lagi ngancar dua, hafalkan. Man ahdatsa fi amrina. Yang baru-baru, yang merasa baru berdiri. Anha, anha, jangan anhu. Fi amrina. Saya minta kum jamia. Baik. Dafal Anas. Anas apa belum? Belum, sudah sampai hafal. Tapi pengertian daripada hadis ini, yang pertama ahdasa, makna ahdasa aujada syai'an lam yakun. Aujada syai'an lam yakun, mengadakan sesuatu yang tidak ada. Mengadakan sesuatu yang tidak ada atau yang belum ada. Fi amrina ay fi dinina wa syari'atina. Fi dinina wa syari'atina, dalam agama kita, dalam syariat kita. ma laysa minhu, laysa minhu ma lam yusra'ahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluh. Ma lam yusra'ahu Allah subhanahu wa ta'ala wa la rasuluh. Awa yusra'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yusra'ahu Allah subhanahu wa ta'ala wa la rasuluh. Yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan. Faraddun, raddun ma mardudun. Nah, bertolak. Taib. Man ahdasa fi amrina hadha. Ya, siapa yang membuat perkara yang tidak ada sebelumnya. Fi amrina fi dinina. Dari sini, bahwasanya bid'ah itu dalam agama. Ini bukan dalam urusan dunia. Kenapa demikian? Kalau masalah dunia, Rasulullah mengatakan antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Dari sinilah, kalau nanti ada orang sufi mengatakan, dulu tidak ada helikopter, sekarang ada helikopter. Kalian tidak boleh. Dulu belum ada kereta api, sekarang ada kereta api. Apakah tidak boleh kereta api? Dulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Tidak boleh pakai pesawat. Kalau begitu, kamu naik unta aja. Nah, misalnya. Kalian jawab, kamu tidak faham. Nah, pengertian bid'ah sendiri adalah fi amrina ay fi dina wa syariatina. Kan jelaskan bahwa Rasulullah telah menyebutkan kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Ini urusan dunia. Nah, kemudian fi amrina fi dina wa syariatina ma laysa minhu ma lam yasra'ahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasul, yang Allah rasulnya tidak mensyariatkan. Dari sinilah di antara diterimanya amalan min syurutil amal ay yakuna mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara syaratnya. Wal amal labud ay yakuna muwafiqan li syariatillah wa syariati Rasulih sallallahu alaihi wasallam fi umurin sittah. Al-amal labud ay yakuna muwafiqan li syari'atillah wa syari'ati Rasulullah SAW fi umuri sittah. Maksudnya amalan itu harus sesuai dengan syariat Allah dan syariat Rasulnya dalam 6 perkara. Yang pertama, fi as-sabab, masalah sebab. Jadi misalnya, rajulun dakhala al-masjid fayusalli ra'atain. As-salahuna bisabab duhul masjid. Seorang masuk masjid salat 2 rakaat. Karena sebab masuk masjid, maka dianjurkan di situ untuk salat tahiyatul masjid. 6 sebabnya. Bahkan sebagian mewajibkan, jadi harus. Karena sebab masuk masjid, harus salat tahiyatul masjid. Yang kedua, contohnya, rajulun safar atau musafir, fayuqassir as-salah. Seorang yang musafir, dia mengqassir salat. Sebab mengqassir salatnya tadi, karena dia musafir. Nah, sebab ya ringkas salat tersebut karena dia dalam perjalanan. Oleh itulah, kalau kita menjadikan sebab yang tidak pada tempatnya, jadi misalnya setiap kali kita masuk ke kuburan wali, kita sholat tahiyatul qabr. Nah, kita masuk tahiyat kubur. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Setiap kali masuk kuburan wali, sholat 2 rakaat. atau dengan sebab masuk rumah kita sholat dua rakaat, tidak boleh. Contoh kedua tadi apa? Seorang yang musafir dia mengqasar sholat. Ya Abdullah bin Umar kunna nusafir ma'arusulullah sallam fakana lazim ala rakatain. Harith, harith, dari kemarin harith. Dengan sebab musafir dia qasar sholat. Oleh itulah kalau dia mukim kemudian mengqasar sholat, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Oh ya, repot-repot. Sholat isya 4 rakaat itu dijadikan 2 aja. Nah, sel kan, sholat 4. Nah, 4 rakaat, nah bikin letih aja. Sholat 2 rakaat saja. Atau kita sudah subuh ngantuk-ngantuk sholatnya 2 rakaat, 1 rakaat aja lah. Nah, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Nah, demikian pula perkara sebab, jadi kita mengadakan peringatan Idul Badr, peringatan tentang Badar, nah, perang Badar. Tapi saya tanya kepada kalian, besar mana sebenarnya hari pahlawan atau hari proklamasi dengan perang Badar? Besar mana sebenarnya bagi kaum muslimin? Nilainya besar mana? Perang Badar. Rasulullah mengatakan, Allahumma ing tuhlik hadhil isabah innaka la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau engkau hancurkan kelompok yang kecil ini, engkau tidak akan disembah di dunia. Jadi kalau seandainya mungkin orang-orang yang ikut perang Badar itu hancur semuanya, mati semuanya, sudah orang kafir berkuasa. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebenarnya lebih layak. Ini kalau hanya sekedar layak dan tidaknya memperingati perang Badar lebih utama daripada proklamasi 17 Agustus 45 ataupun hari pahlawan. Nah, kita lihat tatkala turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ya Rasulullah, law hadhihi al-ayah nazat fi ma'syal yahud latakhadnaha 'aidan. Wa Rasulullah, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami orang Yahud, sungguh kami akan menjadikan hari raya. Sekarang hari raya anak nasional dengan peringatan turunnya terakhir dari ayat Al-Quran ini, besar mana? Besar Al-Quran, iya enggak? Tapi kenapa para sahabat tidak mengadakan? Tidak mengadakan karena sebab turunnya ayat ini, maka perlu mengadakan Aid. Kenapa tidak mengadakan juga peringatan pada turunnya ayat Al-Quran pertama kali? 5 ayat min surat al-alaq, 5 ayat dari surah al-alaq. Kenapa enggak diadakan peringatan? Kenapa hanya sekedar memperingati hari jadi, mungkin hari jadi kota ini, hari jadi kota itu, terus diperingati hari jadi. Jadinya ini kapan? Hari jadi Magetan misalnya, kok tahu-tahunya ini sudah tahun demikian? Mungkin mbah-mbah dulu sudah menempati Magetan ini, kok baru diperingati baru tahun keberapa? Seakan-akan baru jadikan pada waktu itu. Taib, ini yang pertama. Jadi fis sebab. Yang kedua, fil jins, jenis. Seorang kalau kurban itu min bahimatil an'am. Bahimatul an'am berupa kambing, sapi ataupun unta. Bukan begitu? Sekarang kalau kita kurban pakai ayam, boleh apa enggak? Boleh enggak nanti pas melakukan ibadah aja sudahlah. Daripada kambing satu, lebih baik saya nyembelih ayam 100. Kan dagingnya banyak ayamnya. Boleh apa enggak boleh? Tidak boleh, jenisnya berbeda. Orang yang berwudu, jenisnya wudu itu pakai air atau pakai sirup. Hah? Pakai air, pakai sirup, Hanan. Pakai air. Kalau wudu pakai sirup atau jus jambu misalnya, boleh apa enggak boleh? Enggak boleh, ya enggak. Jenisnya. Orang yang tayamum. Tayamum pakai apa? Ilya ini, Mbak Ilya, siapa yang depan ini? Perhatikan, perhatikan. Fatayamamu sa'idan thayyiba, debu yang baik. Kalau seorang tayamum pakai bedak, boleh benda? Jenisnya, boleh enggak boleh? Enggak boleh. Kan lebih wangi daripada tayamum pakai tanah. Enggak boleh. Udah hafal Anas? Udah coba. Fi amrina. Malaysia minhu. Ya udah hafal, cuma malas saja. Sebentar aja kan hafal kan. Harus ada niat. Jamaah tabligh itu harus niat. Itu orangnya jamaah tabligh begitu. Kalau orang jamaah tabligh itu pokoknya khurud-khurud penting niat, niat-niat, nggih-nggih niat-niat. Udah duduk. Kalau mau hafal bisa hafal begitu. Malas saja kamu itu. Taib. Yang ketiga, fil qadr, kadar, enam jumlah. Seorang yang sholat maghrib, itu kadarnya berapa rakaat? Umar, melihat apa kamu itu? Sholat maghrib berapa rakaat? Tiga rakaat. Kalau kita kurangi atau kita tambah, boleh apa enggak boleh? Enggak boleh, mardud. Ini contohnya. Salatul maghrib, 3 rakaat. Tawaf, keliling Ka'bah. Itu berapa kelilingnya? Ada di Kalimantan 7. Kalau kita tambah 11, boleh atau enggak boleh? Enggak boleh. 7. Oh ini kan baik tawaf, kita tambah aja lah. Nah misalnya sholat kan bisa biar tambah. Nah tambah bacaannya, tambah panjang. Subuh kita jadikan 8 rakaat. Nah tidak boleh, ya harus 2 kadarnya, 2. Nah orang yang menikah maksimal itu berapa? Yang laki-laki ini. Nah 4 dalam satu waktu. Tapi kalau berbeda waktu, misalnya sekarang nikah 4, kemudian sore cerai lagi, besok nikah 4 lagi, cerai lagi, besok nikah lagi, nah 4 lagi, cerai lagi. Nah, boleh apa enggak boleh? Boleh. Nah, boleh. Tapi sebakan lagi kalian disantet mati. Mungkin. Karena banyak orang yang iri dengki, ya enggak? Ini 4. Nah, kalau kalian nikah dalam satu waktu 9 dikumpulkan, boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Dulu pernah ada orang nyari-nyari. Nah, tanya kiai ini dari, ada enggak di sini? Ya ada. Tapi kiai yang istrinya 9. Oh, saya enggak tahu, tapi saya enggak tahu kiai yang di sini istrinya 9. Nah, rata-rata di sini baru 1 aja. Nah. Ini saya ada kiai yang istrinya 9. Nah. Dalilnya apa? Fangihuma atau balakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba. Nikah perempuan-perempuan 2, 3, 4. Berapa? 9. Benar apa enggak benar? Benar ya enggak? Kalau orang bodoh. Nah, fangih. Masna wa thulatha, jadi 2 tambah 3 tambah 4. Jadi 9. Jadi kalau enggak tahu tentang bagaimana hadis yang lain yang menjelaskan bahwa para sahabat dulu ada yang memiliki sisi 10 disuruh milih 4, ada yang sisinya 6 disuruh milih 4, wakala. Di sini kadarnya. Nah, kadar ditentukan. Seorang yang zakat fitrah kayaknya berapa itu? Satu sok. Nah, tapi kalau kita kurangi bagaimana? Tidak boleh. Setengah sok misalnya. Kalau kita lebihkan bagaimana? Lebihkan itu niatannya adalah sedekah. Nah, niatannya adalah niatan sedekah. Tapi kalau dijadikan patokan harus 5 sok misalnya, ini perkara baru, tidak boleh dalam Islam. Nah, merdud. Jadi kalau dijadikan sebagai syariat. Ini kadar. Kemudian kaifiyah, fil kaifiyah, tata cara. Anda ya Muhammad, orang itu kalau sholat mendahulukan rukuknya apa sujudnya? Rukuk dulu, rukuk, i'tidal baru sujud. Kalau kita balik boleh apa enggak? Enggak boleh. Kita sujud dulu. Setelah itu i'tidal, setelah itu rukuk. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ini mesti diatur dari sononya. Nah, dari sananya begitu. Nah, dari sananya ya, demikian. Jadi jadikan rukuk dulu, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Tawaf bagaimana tata caranya? Kaifiyah tata caranya bagaimana? Putaran yang ketiga dengan apa? Lari-lari kecil. 4 berikutnya jalan biasa. Kalau kita balik misalnya. 3 putaran pertama jalan. 4 putaran berikutnya kita lari-lari kecil. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Tata caranya di sini ditentukan dalam syariat Islam. Orang yang adzan ada tata caranya. Ini tidak boleh dibolak-balik. Maksud dari tadi adzan tidak boleh kita tambah, kita kurangi. Orang Syiah adzannya dikurangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah selesai. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ditambah setelah hayya al-falah, hayya ala khairil amal. Nah, tambahin le sekalian. Tambahin kol-kolah. Nah. Ini tidak boleh. Tambahan hayya ala khairil amal. Atau seperti di Iran, asyhadu anna aliyan waliyullah. Nah, saya berserah sebabnya Ali adalah waliyullah. Tambahan, tidak boleh. Kaifiyah juga begitu, tidak boleh kita bolak-balik bolak. Nah. Kita buat dulu. Nah, hayya 'alas shalah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan baru Allahu Akbar, seperti anak kecil itu. Nah, seperti anak kecil. Nah. Ini bolak-balik. Nah, enggak boleh. Tata caranya ditentukan di sananya. Nah, kemudian az-zaman. Az-zaman waktunya. Orang kalau salat subuh itu kapan dimulai? Nah, siapa menyebutkan dimulai? Bada tulu'il fajar as-shadiq. Setelah terbit fajar shadiq. Kalau salat sebelumnya, udahlah daripada nanti ngantuk lagi jam 3. Nah, di sini jam 3 salat subuh. Enggak sah karena belum waktunya. Orang puasa Ramadan, sudah kita niati dulu 3 hari. Kita ikhtiar untuk kehati-hatian seperti yang di Ambon. Itu banyak. Jadi kalau belum nanti Ramadan sudah puasa duluan atau sebagai tarekah Naqsabandiyah. Ini juga begitu, id mendahului. Nah, seperti Syiah yang ada di Sulawesi. Nah, di Sulawesi. Nah, di daerah mana? Hah? Goa. Nah, ini mendahului idnya. Termasuk juga tarekat Naqsabandiyah mendahului. Ini belum waktunya. Ini termasuk perkara baru. Nah, dalam agama Islam ini tidak boleh. Dan mereka melakukan ibadah haji. Halangan melakukan ibadah haji pada bulan 6 Sya'ban. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Makanya kemarin ada usulan dari Amerika. Udahlah kali ini kaum muslimin, jangan jadikan bulan haji hanya satu waktu. Jadikan itu beberapa waktu. Biar orang tidak desak-desakan. Nah, tidak repot desak-desakan. Jadikan beberapa waktu. Nah, ini orang kufar, orang bodoh. Jadi sudah dianggap angin berlalu aja. Masa haji mau jadikan berkali-kali? Nah. Contoh yang lainnya siapa? Siapa menyebutkan waktu? Yang adzan juga begitu. Adzan belum masuk waktunya, itu harus diulang. Adzan subuh jam 2 malam. Nah. Kemarin itu ada adzan subuh jam 3:30. Akhirnya berhenti, baru subhanallah, alhamdulillah, wallahu Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Karena di selagar waktu itu setir. Nah, tipnya jam 3:30, dikira di sana sudah adzan subuh. Hanya ada yang sudah mulai memenit adzan dan langsung berhenti lagi. Nah, tiap bangun mau adzan aja. Karena saking bagusnya, ya. Pokoknya setiap bangun mau adzan. Ini harus dilihat waktunya. Enggak sembarangan. Nah. Kemudian yang terakhir adalah al-makan. Al-makan tempatnya. Kalau kita melakukan ibadah haji, ayyahud, naam, annahud, naam fi ayin, fi baitillahil haram. Kita melakukan ibadah haji kemana? Ke baitillahil haram, ke sana, ke Makkah. Kalau kita melakukan ibadah haji seperti orang Syiah di kubur Khomeini, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Atau seperti sebagian orang Sulawesi, ibadah hajinya ke Gunung Karaeng. Karena Gunung Karaeng ini katanya menyatu dengan Ka'bah. Itu. Ya, karena menyatu dengan Ka'bah, jadi ibadah hajinya ke Gunung Karaeng. Ini namanya bumi kan menyatu. Nah, satu dengan lainnya. Misalnya ada laut pun nanti juga begitu, di bawahnya ada tanah, akan menyatu. Nah, jadi satu bumi. Ya, itu alasannya. Di tempat ibadah haji di sana. Tidak boleh kita melakukan haji seperti orang Yaman, ibadah haji ke kuburan Hadi. Nah, pimpinan Syiah. Nah, seperti orang Indonesia juga. Sebenarnya sudah ada niatan wali haji yang mabrur itu ke makam Wali Songo. Tambah lagi Wali 10 yaitu Abdurrahman Wahid. Nah, Wali 10. Nah, termasuk makam religius yang paling ternama dan tersohor. Bahkan mungkin terramai. Paling ramai. Orang itikaf wa antum akifuna yas fil masajid, kan itikaf itu di masjid-masjid. Kalau kita itikaf di gua Gunung Lawu. Nah, boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Bukan ceritanya mantili. Nah, atau yang lain kan enggak tahu mantili. Nah, itu zaman kita kecil. Jadi bertapa di gua Gunung Lawu enggak boleh. Apa itikaf? Atau itikaf di rumahnya, di kamarnya. Saya itikaf di rumah. Nawaitu an a'takif. Naam fi baiti. Ana masyar ayyam. Saya ini itikaf di rumah saya 10 hari. Nah, ini juga tidak boleh. Ini tempatnya ditentukan. Contoh yang lainnya, siapa menyebutkan? Tempat. Banyak ini. Siapa punya contoh? Tidak terbatas, hanya ini aja. Contohnya banyak. Tempat-tempat, coba berikan contoh. Berikan contoh tempat. Aku. Boleh, salat di rumah boleh. Salat sunnah. Ya enggak. Salat sunnah boleh di rumah. Bahkan sebagaimana dikatakan lebih baik di rumah. Hah? Udah tadi haji sudah. Haji ke tanah haram. Miqat. Nah, miqat. Di tempat-tempat. Jadi ketika seorang hendak melakukan lam talbiyah, miqatnya ditentukan. Enggak boleh kalian nanti sudah melewati baru. Tapi kalau sebelumnya ada khilaf, kita melakukannya sebelum ditentukan di sana, ada batasan-batasannya. Fahumul kalam ada 6 tadi, ada sebab, ada apa, ada jenis, ada kadar, ada kaifiyah, ada zaman, dan juga ada tempat. Ini harus sesuai. Nah, ilahun nafsu.